بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو محمد Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam rahimakallahu anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala لم يودع على عقول الرجال وآرائهم. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya agama ini hanyalah datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah agama ini diletakkan pada akal-akal orang-orang maupun pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulihi. Dan ilmu tentang agama ini ada di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Fala tattabi' shay'an bihawaka fatamruqa minad dini fatakhruja minal islami. Maka janganlah engkau mengikuti sesuatu pun dari hawa nafsumu sehingga engkau keluar dari agama ini, keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka, karena sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagi umat beliau as-sunnah dan telah menjelaskannya kepada para sahabat beliau, dan mereka para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam adalah al-jama'ah wahumus sawadul a'zamu, dan mereka adalah golongan yang paling besar. Was sawadul a'zamu al-haqqu wa ahluhu, dan golongan yang paling besar adalah kebenaran dan para penganutnya. Faman khalafa ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-dini faqad kafara. Maka barang siapa menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu dari perkara agama, maka sungguh dia telah kafir. Akan datang di dalam syarah bahwa bisa jadi yang beliau maksud adalah kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bisa jadi pula yang beliau maksud dua macam kekafiran. Kekafiran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, maupun kekafiran kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yuhadzirul muallifu rahimahullahu minattiba'il hawa. Al-muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala memperingatkan dari mengikuti hawa nafsu. Wa yahuthu 'ala ittiba'i ma auhahu Allahu ila Muhammadin 'alaihi salatu wassalam. Dan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menghasung untuk mengikuti segala sesuatu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal istislami wal inqiyadi li kulli ma jaa bihi Muhammadun alaihi salatu wassalamu. Dan beliau menghasung untuk berserah diri dan tunduk kepada segala sesuatu yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu huwa ad-dinul haqqu alladhi la yaqbalu Allahu dinan siwahu. Karena sesungguhnya itulah agama yang hak yang Allah Ta'ala tidaklah menerima agama selainnya. Wallahu ma syar'a hadad dina liyuwafiqa ahwa'an nasi wa raghabatihim wa syahawatihim. Dan Allah Ta'ala tidaklah mensyariatkan agama ini agar mencocoki hawa-hawa nafsu manusia, keinginan-keinginan mereka, dan syahwat-syahwat mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladhina min qablikum wa yatubu 'alaykum wallahu 'alimun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian jalan orang-orang yang sebelum kalian dan menerima taubat kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian, sementara orang-orang yang mengikuti syahwat-syahwat mereka ingin agar kalian condong dengan kecondongan yang besar. Wad-dinu fihi umurun ghaibiyatun la tudrikuha al-uqulu fayajibul imanu biha والتسليم بها وإن لم تدركها العقول. dan agama ini di dalamnya terdapat perkara-perkara yang gaib, yang akal-akal tidak mengetahuinya, maka wajib untuk mengimaninya, berserah diri kepadanya, meskipun akal-akal tidak mengetahuinya. Wa minha tashri'atun yudrikul ulama'u ilalaha wa hikamaha allati ishtamalat 'alayha. Dan di antara perkara-perkara di dalam agama ini adalah pensyariatan-pensyariatan yang para ulama mengetahui sebab-sebab dan hikmah-hikmahnya yang terkandung di dalamnya. Wa minha ma la yudraku ilaluha wa hikamuha fayajibul imanu biha wat taslimu laha. Dan di antara perkara-perkara di dalam agama ini terdapat perkara-perkara yang tidak diketahui sebab-sebab dan hikmah-hikmahnya, maka wajib mengimaninya dan berserah diri kepadanya. Wa hadza huwa manhajus salafi as-salihi tijaha nususi syari'atillahi. Dan inilah dia manhaj as-salafus salih terhadap dalil-dalil di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Amma ahlul ahwa'i wabdalali wal kalami wal falsafati fayuqaddimun uqulahum ala nususil ilahiyyati wal nabawiyyati. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu, orang-orang yang sesat, para ahlul kalam dan para ahli filsafat, mereka lebih mendahulukan akal-akal mereka daripada dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Wa yaz'umuna anna al-'aqla yufidu al-yaqina. Dan mereka menyangka bahwasanya akal memberikan faedah keyakinan. Wa nusus asy-syar'i la tufidu al-yaqina. Sedangkan dalil-dalil syariat tidaklah memberikan faedah keyakinan. Fayuqaddamu 'alaiha, maka akal didahulukan daripada dalil-dalil syar'i menurut mereka. Wa yaz'umuna anna al-'aqla huwa al-aslu. Dan mereka menyangka bahwasanya akal adalah landasan pokok. Fa idza ta'aradat an-nusus asy-syar'iyyah ma'a al-'aqli wajaba raddu asy-syar'i ila al-'aqli. Maka apabila bertentangan antara dalil-dalil syar'i dengan akal, wajib mengembalikan syariat kepada akal menurut mereka. Wa kam qad ikhtalafat 'uquluhum wa tadarabat ara'uhum. Dan betapa banyak akal-akal mereka berselisih dan pendapat-pendapat mereka saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Fa ayyu aqlin minha yakunu huwal marji'a wal hukma. Lalu akal yang mana dari akal-akal mereka yang bisa dijadikan rujukan dan bisa dipakai untuk menghukumi? Qatalallahu al-ahwa'a wa ahlaha. Semoga Allah Azza wa Jal membinasakan hawa nafsu dan orang-orang yang mengikutinya. Wal haqqu anna syar'a huwal huda. Dan yang benar adalah bahwasanya syariat merupakan petunjuk. Wa fihi an-nuru. Di dalam syariat terdapat cahaya. Wa nususuhu al-Qur'aniyatu tufidul yaqina. Dan dalil-dalil syariat di dalam Al-Qur'an memberikan faedah keyakinan. Wa kadzal ahaditsul mutawatiratu wal ahaditsul lati talaqqatha al ummatu bil qabuli tufidul ilmal yaqiniyya 'inda ahli al haditsi wa katsirin min ulama'il firaqi wa huwal waqi'u. Dan demikian pula hadis-hadis yang mutawatir dan hadis-hadis yang umat ini mengambilnya dengan penuh penerimaan. Ia memberikan faedah ilmu keyakinan. Menurut ahlul hadis dan banyak dari kalangan para ulama dari golongan-golongan yang ada. Dan itulah kenyataannya. Wa ma'qulatu ahli al-ahwa'i la taqudu illa ila al-jahli wal-hirati wal-dalali. Sedangkan akal-akal orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tidaklah ia menggiring melainkan menuju kebodohan, kebingungan dan kesesatan. Wa qawluhu fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruqa minad dini fatakhruja minal islami fa innahu la hujjata laka. Dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, janganlah engkau mengikuti sesuatu pun dari hawa nafsumu sehingga engkau keluar dari agama ini, keluar dari Islam, karena sesungguhnya engkau tidaklah memiliki hujjah. Ittiba'ul huda, ittiba'ul hawa, qad yu'addi ilal kufri idza kana mu'anidan wa mustahillan limukhalafati nususis syar'i. Mengikuti hawa nafsu terkadang bisa menghantarkan kepada kekafiran, na'udzubillah, apabila pelakunya menentang kebenaran dan justru menghalalkan penyelisihan terhadap dalil-dalil syar'i. Wa qad yu'addi ila ad-dalali idza kana yahtaj يحترموا نصوص الشرع ويقعوا في المخالفات وهو غير مستحل لكنه لغلبة الهوى والشهوة. Dan terkadang mengikuti hawa nafsu bisa menghantarkan kepada kesesatan apabila pelakunya masih memuliakan dalil-dalil syar'i dan ia terjatuh ke dalam penyelisihan terhadap dalil-dalil syar'i dalam keadaan ia tidak menghalalkannya. Akan tetapi ia melakukannya karena dikuasai hawa nafsu dan syahwat. Wala hujjata lihada wadaka fi mukhalafati syar'i. Dan tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi orang yang sesat maupun orang yang kafir dalam menyelisihi syariat. Qauluhu faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umat beliau as-sunnah dan telah menjelaskannya pula kepada para sahabat beliau. Hadza ta'lilun li qawlihi fa innahu la hujjata laka. Ini adalah alasan terhadap ucapan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, karena sesungguhnya tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagimu. Faya wailu man zaharat lahul hujjatu wa khalafaha muttabi'an li hawahu. Maka duhai, celakalah orang yang telah jelas baginya hujjah namun ia menyelisihinya karena mengikuti hawa nafsunya. Qala ta'ala, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Wa qala ta'ala, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawmal hisab. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga hawa nafsu tersebut menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang pedih disebabkan karena mereka melupakan hari al-hisab. Qauluhu wa humul jama'atu wa humus sawadul a'zamu wassawadul a'zamu al-haqqu wa ahluhu. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan mereka para sahabat adalah al-jama'ah, dan mereka adalah golongan yang terbesar, dan golongan yang terbesar adalah kebenaran dan para penganutnya. Ya'ni anna sahabata humul jama'atu, yaitu bahwasanya para sahabah radhiyallahu anhum, mereka adalah al-jama'ah. Faman khalafahum waqa'a fi jahiliyatin wa dalalin, maka barang siapa menyelisihi mereka para sahabah, ia terjatuh ke dalam kejahiliyahan dan kesesatan. Li'annahu taba'a ghaira sabilil mu'minina, karena sesungguhnya ia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Wallahu tawa'ada man yattabi'u ghaira sabilihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang yang mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Thumma inna ahlal haqqi humul jama'atu fi ayyi zamanin wa ayyi makanin walau kanu qillatan. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang mengikuti kebenaran, mereka adalah al-jama'ah di waktu manapun dan di tempat manapun, meskipun mereka berjumlah sedikit. Falaisal ibratu fil islami bil kathrati, maka bukanlah yang teranggap di dalam Islam banyaknya jumlah pengikut. Demikian pula sebaliknya, tidaklah yang teranggap di dalam Islam adalah sedikitnya jumlah pengikut. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan apabila engkau mentaati mayoritas manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tidaklah mereka mengikuti melainkan sangkaan belaka, dan tidaklah mereka melainkan berdusta, mengada-ada. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia akan beriman meskipun engkau bersemangat mengupayakan agar mereka beriman. Fa in kathura ahlul haqqi faya habbada walhamdulillahi. Kemudian apabila orang-orang yang mengikuti kebenaran banyak jumlahnya, duhai kiranya hal itu terjadi, segala puji hanya bagi Allah. Lakin la yuqalu abadan innal haqqa bil kasrati. Akan tetapi tidaklah dikatakan selama-lamanya bahwasanya kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Kama yaquluhu kathirun min ahli dhalali, sebagaimana diucapkan oleh banyak dari kalangan orang-orang yang sesat. Fa innal mizana fil islami huwal haqqu. Karena sesungguhnya timbangan di dalam Islam adalah kebenaran. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali sebagaimana bermulanya dalam keadaan asing, maka tuba bagi orang-orang yang asing. Hadis ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu di mana orang-orang yang mengikuti kebenaran berjumlah sedikit, sehingga sebagaimana kata Asy-Syarih hafizahullah, kebenaran itu tidaklah diukur dengan banyaknya pengikut dan bahkan tidak pula diukur dengan sedikitnya pengikut. Kebenaran itu diukur dengan kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Salaful Ummah. Dan sebelum kami akhiri, ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, ada sedikit koreksi bacaan ana terhadap matan dalam pertemuan yang lalu, yaitu kalimat dalam matan sebelumnya, وَذَٰلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلِّهِ. Wah, kemarin saya baca تُبَيِّنُ لِلنَّاسِ. Saya koreksi yang benar, وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ. Dan telah jelas agama ini bagi manusia. Berdasarkan matan yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh Khalid Ar-Rodadi rahimahullahu ta'ala, dibaca dengan tabayyana, bukan tubayyinu. Tafaddalu wa barakallahu fikum.